Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-147 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawli, dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan. Ta'atu di sini diathafkan kepada salamah. Ini termasuk usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamatnya hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat. Dan termasuk usul Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan. Berarti ta'atufnya ke salamah. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan beliau. Kenapa kita membersihkan lisan kita dan juga hati kita terhadap para sahabat? Karena kita ingin taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau, la tasubbu ashhabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Dimaksud dengan sab adalah syatam, mencela dengan lisan, merendahkan mereka, mengucapkan ucapan yang jelek terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la tasubbu, jangan kalian mencela, mengkhususkan ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Sab dan juga syatam ini bukan akhlak yang baik, apalagi itu ditujukan kepada manusia-manusia yang terbaik, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu taala. Jangan kalian mencela, menunjukkan tentang larangan diharamkannya mencela, menjelekkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk kekotoran di dalam lisan. Kalau kita mendengar ada orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah lisan yang kotor, lisan yang khabis. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Mungkin dia adalah seorang sahabat yang hanya disebutkan bahwasanya dia adalah seseorang, ja'a rajulun, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengetahui namanya, tapi dia adalah seorang sahabat. Kemudian membicarakan dan menghinakan seorang sahabat tadi, maka ini adalah masuk di dalam larangan hadis ini, meskipun kita tidak mengetahui nama. Baik mencela secara keseluruhan ataupun mencela individu di antara individu-individu tersebut. Kalau mencela keseluruhan, maka ini adalah sebuah kekufuran. Seluruh sahabat Nabi dikatakan mereka adalah demikian dan demikian, atau mereka adalah kufar, mereka adalah kafir, maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi kalau mencela individu mereka, satu di antara mereka, maka terkadang celaan tersebut bukan karena dia adalah seorang sahabat, tapi karena pribadi, atau menilai dari sisi fisiknya, atau dari sisi yang lain. Tentunya ini adalah perkara yang besar, meskipun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat lisan mereka dari mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka cinta kepada Rasul dan ingin melaksanakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang kelanjutan dari hadis ini, fa walladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bersumpah dengan zat Allah, menunjukkan bahwasanya yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-shadiqul masduq. Seandainya beliau tidak bersumpah, maka beliau adalah as-shadiqul masduq. Ketika beliau bersumpah, menunjukkan bahwasanya perkara yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang besar, yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa kita tidak boleh mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh menghinakan mereka. Ada di antara mereka yang mungkin dulu adalah budak, beliau bukan termasuk kabilah yang mulia, tapi kalau dia adalah seorang sahabat, makin adalah kemuliaan. Lihat kemuliaannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Seandainya salah seorang di antara kalian, kum di sini adalah kembali kepada kita. Seandainya salah seorang di antara kita menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud ini adalah gunung yang ada di sebelah utara kota Madinah dan dia memanjang. Kalau misalnya itu di kilo, entah berapa kilo gunung tersebut, berapa juta ton atau kintal. Seandainya itu berupa emas, kemudian salah seorang di antara kita menginfakkan itu di jalan Allah, fisabilillah, dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ini pembicaraan lain. Ini dengan ikhlas, Dari sisi kuantitasnya adalah jumlah yang sangat banyak. Banyak, dan itu berupa emas. Bukan banyak tapi dia berupa perak, tidak. Tapi dia banyak dan berupa emas. Dan diinfakkan karena Allah SWT. Ikhlas karena Allah SWT. Ini tentunya pahala yang sangat besar. Orang yang berinfak dengan 1 kilo emas saja, ini adalah jumlah yang sangat besar. Bagaimana dengan orang yang menginfakkan 100 kilo atau 1 ton? Dan ini adalah berjuta-juta ton. Dia infakkan fisabilillah dengan ikhlas. Entah berapa pahala yang Allah SWT berikan kepada orang tersebut. Jumlah yang sangat besar dan pahala yang sangat besar bagi orang tersebut. Tapi lihat, bandingkan dengan infak dan juga sedekah yang dikeluarkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Pahala yang didapatkan oleh salah seorang di antara kita yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud tadi, kalau dibandingkan dengan pahala yang diberikan oleh Allah azza wajalla kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara mereka berinfak, ini tidak akan sampai satu mud salah seorang di antara para sahabat. Satu mud ini adalah dua telapak tangan kalau digabungkan jadi satu, ini namanya satu mud. Dengan telapak tangan yang pertengahan ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, kalau beras satu mud ini berarti 3/4 kilo beras, kurang dari 1 kilo. Seandainya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menginfakkan satu mud, dia infakkan, dia sedekahkan lillahi taala, maka pahala yang Allah berikan kepada sahabat tadi dengan sedekah yang sangat kecil dibandingkan dengan satu gunung Uhud emas, ternyata pahala yang Allah berikan kepada sahabat tadi lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada salah seorang di antara kita yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada sesuatu pada diri para sahabat radhiyallahu ta'ala yang tidak dimiliki oleh kita. Di antaranya adalah mereka adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar, luar dan dalam mereka. Mereka memiliki keikhlasan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Dan mereka memiliki ittiba' yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepasrahan, ittiba' itu mengikuti, keinginan untuk mengikuti dan ikhlas karena Allah SWT yang tidak dicampuri oleh sedikit pun riya, sum'ah dan juga penyakit-penyakit. Mereka memiliki iman yang sangat dalam di dalam diri mereka. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhir. Mereka tidak mendahului kita dengan banyaknya sholat, banyaknya sedekah. Banyak di antara mereka yang fuqara. Masing-masing di antara kita sekarang mungkin punya lebih dan berkilo-kilo beras di rumah. Kalau ada di antara para sahabat Nabi SAW yang menginfakkan mungkin setengah kilo atau 3/4 kilo, tapi mereka infakkan karena Allah mengharap keselamatan di hari akhir, ingin masuk ke dalam surga, dengan sangat ikhlas mereka infakkan apa yang mereka miliki. Mungkin kita memiliki berkilo-kilo beras, dia menginfakkan 3/4 kilo beras, dan mungkin dia tidak memiliki di rumahnya kecuali hanya 1 kilo. Tapi dia infakkan dengan yakin dan keimanan yang dalam kepada Allah Azza wa Jalla kepada hari akhir, sehingga mereka pun mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Beliau mengatakan ma balagha mudda ahadihim, tidak sampai pada satu mud yang diinfakkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berani mencela dan meremehkan para sahabat, orang yang demikian keadaannya dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita remehkan dan kita cela dan kita hinakan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah menjaga lisan mereka dari mencela orang-orang yang demikian keadaannya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang besar dan kemuliaan yang besar yang Allah SWT berikan kepada mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala nasifahu, bahkan tidak sampai separuh dari satu mud. Jadi kalau tadi satu mud beras adalah 3/4 dibagi 2, berarti 3/8. Bahkan tidak sampai setengah dari satu mud. Pahala yang didapatkan salah seorang di antara kita dari berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak sampai separuh dari satu mud yang diinfakkan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Ini lebih dahsyat lagi. Setengah mudnya saja enggak nyampe. Ada sebagian mengatakan bahwasanya satu mud di sini adalah satu mud emas, karena di sini yang dibicarakan adalah emas. Ada yang mengatakan satu mud emas dan ada yang mengatakan satu mut makanan. Karena biasanya yang menggunakan mut ini adalah makanan, gandum misalnya, atau kurma, beras. Ada yang mengatakan satu mut makanan, ada yang mengatakan satu mut emas. Dan tidak masalah, seandainya ini adalah satu mut emas. Satu mut emas yang diinfakkan oleh seorang sahabat dengan emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh salah seorang di antara. Ini perbandingannya sudah sangat besar. Ternyata satu mut yang emas yang diinfakkan oleh seorang sahabat itu tetap lebih besar. Apalagi kalau maksudnya di sini adalah satu mut dari makanan. Tentunya ini lebih menakjubkan lagi dan lebih dahsyat lagi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.